Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-Nya yang husna dan sifat-sifat yang mulia agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keikhlasan pada setiap amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, karena tidak ada manfaatnya suatu ibadah yang kita lakukan kalau tidak disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-Nya yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua yang berada dalam majelis ilmu yang mulia ini termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita memasuki bab yang ke-31 dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia, yaitu kitab Tauhid. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-babu al-wahid wa thalathun, bab yang ke-31 itu babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Itu bab tentang firman Allah Ta'ala, dan sebagian dari manusia yaitu orang-orang musyrikin, may yattakhidhu min dunillah, ada yang dia menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala andadan sebagai sekutu, yuhibbunahum kahubillah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut kahubbillah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-31 ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa juga kita memberikan judul terkait dengan babul mahabbah. Itu bab tentang masalah al-mahabbah atau cinta. Adapun poin-poin yang insyaallah yang kita akan jelaskan pada bab ini, yang pertama adalah munasabatul hadzal bab li kitabit tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Dalam artian mengapa Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab membahas masalah mahabbah di dalam kitabnya yang mulia, yaitu kitab Tauhid. Apa hubungannya dengan Tauhid? Kemudian yang kedua adalah pembagian mahabbah, aqsamul mahabbah. Ini nanti para ulama membagi mahabbah ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang mana kalau kita tidak bisa membedakan 4 di antara pembagian mahabbah ini, maka dikhawatirkan kita memalingkan mahabbah yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian poin yang ketiga adalah alamatul mahabbah. Alamat-alamat atau tanda-tanda dari mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mahabbatullah laha alamatun. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala memiliki alamat-alamat. Yang mencintai Allah itu bukan hanya sekedar pengakuan di lisan saja, tapi dia memiliki alamat-alamatnya. Kalau lisan mengatakan bahwasanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata ya, alamat-alamat dari mahabbatullah ini tidak ada pada dirinya, maka pengakuan dia mencintai Allah ini hanya pengakuan saja. Ya, pengakuannya adalah pengakuan yang gombal. Ya. Kemudian poin yang keempat, yang lebih penting dari poin yang ketiga adalah minal asbabi allati yunalu biha al-abdu mahabbatullah, di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini suatu perkara yang wajar dan memang kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertanyaan yang besar buat kita, apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Oleh karena itulah ada seorang ulama yang mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Perkaranya adalah bukan kamu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perkaranya apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kamu? Ini yang menjadi permasalahan buat kita semua. Kemudian poin yang kelima yaitu bayanud dalil atau penjelasan dalil, dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah. Kita masuk pada poin yang pertama. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid karya Muhammad Shalih Al-Fauzan, Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau menjelaskan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab yang mulia ini di dalam kitabnya yaitu Kitabut Tauhid, ayubayyana annal mahabbata naw'un min anwa'il ibadah. Untuk menjelaskan bahwasanya mahabbah ini adalah jenis dari jenis-jenis ibadah. Jadi al-mahabbah adalah merupakan jenis ibadah hati yang paling agung. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya ibadah yang definisinya sebagaimana diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yiradahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ini definisi ibadah yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang fungsinya adalah untuk kita mengetahui macam-macam bentuk-bentuk jenis-jenis ibadah. Kalau kita lihat dari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai berarti itu adalah ibadah. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik yang zahir, yang nampak maupun yang batin. Dari definisi ibadah yang diberikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, bisa kita ambil kesimpulan, kalau kita ingin buat bagan, ibadah itu terbagi menjadi dua, perkataan dan perbuatan. Nanti perkataan terbagi lagi menjadi dua, yang nampak dan yang tersembunyi. Begitu juga dengan perbuatan, terbagi lagi menjadi dua, yang nampak dan tersembunyi. Berarti dari sini dapat kita ketahui bentuk-bentuk ibadah itu ada empat. Yang pertama ibadah berupa perkataan yang zahir, yang nampak. Seperti zikir, berdoa, kemudian seseorang yang dia berdakwah dengan lisannya. Ini termasuk dari ibadah perkataan yang zahir. Kemudian yang kedua ibadah berupa perkataan yang batin. Perkataan yang letaknya di dalam hati seperti niat, kemudian keyakinan-keyakinan yang sahihah, tatkala kita meyakini Allah berada di atas ars, ini termasuk dari ibadah terkait dengan perkataan yang batin, keyakinan-keyakinan yang kita miliki dengan keyakinan yang sahihah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, tatkala Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah menjelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih terkait tentang keyakinan-keyakinan beriman terhadap perkara yang gaib ataupun yang semisalnya, kemudian kita meyakini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hakikatnya kita telah melakukan peribadahan dengan bentuk ibadah perkataan yang batin. Maka tatkala kita meyakini Allah berada di atas ars, ini adalah suatu bentuk ibadah yang agung yang pelakunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mensifati orang yang seperti ini adalah orang yang beriman. Ya, sebagaimana seorang budak wanita tatkala ditanya ainallah, di manakah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan Allah fis sama, Allah berada di atas langit, kemudian dia mengatakan atikha fa innaha mu'minah. Ya bebaskan dia, sesungguhnya dia adalah seorang mukminah, seorang wanita yang beriman. Kemudian yang ketiga, ibadah berupa perbuatan yang zahir, yang nampak. Yang inilah ibadah yang seperti inilah yang banyak dipahami oleh mayoritas dari kaum muslimin, seperti sholat, jihad dan yang semisalnya, dari ibadah-ibadah yang berupa perbuatan yang memang zahir, ya. Tidak ada yang mengingkari ibadah yang bentuknya seperti ini. Banyak dari kaum muslimin meyakini bahwasanya sholat adalah ibadah, menyembelih adalah ibadah, terkait dengan ibadah perbuatan yang nampak. Akan tetapi, ya, banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami bentuk ibadah yang keempat, perbuatan yang batin, seperti al-mahabbah, seperti takut, seperti tawakal, seperti roja, mengharap. Ini adalah ibadah-ibadah yang terkait dengan perbuatan yang batin, yang tersembunyi. Yang banyak dari kaum muslimin tidak memahami ibadah yang seperti ini. Tatkala mereka tidak memahaminya, maka banyak di antara mereka yang memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada makhluk gaib. Ya, takut kepada syaitan, takut kepada jin, sehingga dia melakukan sesuatu agar dia terhindar dari sesuatu yang dia takuti, ataupun takut yang semisalnya. Ya, takut pakai baju biru atau baju merah ke pantai selatan dengan keyakinan Nyi Roro Kidul akan menculiknya. Maka seperti ini termasuk dari takut yang ibadah, yang tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bab yang mulia ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan bahwasanya mahabbah termasuk jenis dari jenis-jenis ibadah, yaitu ibadah perbuatan yang batin. Wa anna man ahabba ma Allahi ghairahu faqad asraka billahi syirkal akbar al mukhrija minal millah. Dan bahwasanya orang yang dia mencintai bersama Allah selain Allah, dia cinta kepada Allah dengan cinta yang ibadah, tapi juga dia cinta kepada selain Allah dengan cinta yang ibadah. Maka orang seperti ini berarti telah melakukan kesyirikan kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan hukum syiriknya di sini adalah syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Batasan syirik akbar itu adalah jika ada pemalingan ibadah kepada selain Allah. Ya, kita sudah memahami bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asgar. Kapan suatu amalan itu dikatakan syirik akbar? Salah satunya jika ada sarful ibadah li ghairillah. Ada unsur memalingkan ibadah kepada selain Allah. Apabila ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik akbar. Contoh yang syirik asgar, kalau syirik asgar berarti tidak ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti riya. Riya ini hukum asalnya adalah syirik asgar. Ya, tidak syirik akbar. Hukum asalnya syirik asgar. Karena di dalamnya memang di dalam riya ini tidak ada unsur memalingkan ibadah kepada selain Allah. Orang yang riya, yang dia beribadah karena mengharapkan pujian dari manusia, dia beribadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Tidak ada unsur pemalingan ibadah. Tapi tatkala dia beribadah kepada Allah, dia mengharapkan pujian dari manusia. Ya beda kalau seandainya dia beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya menjadi syirik, syirik akbar. Kama kana alaihi al-musyrikuna alladziina qala Allahu fihim. Ini sebagaimana orang-orang musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, yang mereka memalingkan mahabbah yang ibadah kepada selain Allah yang menyebabkan mereka musyrik. Wa minan nasi, dan sebagian manusia di dalam ayat ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 165, adalah orang-orang musyrikin. Allah mensifati kemusyrikan kepada mereka, mayyattakhidhu, yang dia menjadikan min dunillahi, dari selain Allah, andadan, sekutu, tandingan-tandingan, yuhibbunahum kahubbillah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka dengan kemusyrikan. Wa minan nasi, dan sebagian manusia, maksudnya ini adalah orang-orang musyrikin. Nanti insyaallah lebih jelasnya kita akan jelaskan pada penjelasan dalil tentang ayat yang mulia ini, yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, walamma kanat al-mahabbatu min anwa'il ibadah, maka tatkala mahabbah ini termasuk dari jenis ibadah, bal hiya a'dhamu anwa'il ibadah, bahkan mahabbah ini adalah termasuk dari ibadah yang paling agung, ibadah hati yang paling agung. Bahkan di antara para ulama ada yang mendefinisikan ibadah dengan definisi ghayatul dhulli ma'a ghayatil hubbi. Ya, jadi ada ulama, yaqulul ulama fi ta'rifil ibadah, berkata para ulama tentang definisi dari ibadah adalah ghayatul dhulli ma'a ghayatil hubbi. Puncaknya penghinaan diri, puncaknya perendahan diri disertai dengan puncaknya kecintaan. Tatkala para ulama menjelaskan definisi ibadah, ya bahwasanya ibadah adalah merupakan puncaknya perendahan diri disertai dengan puncaknya kecintaan, ya menunjukkan bahwasanya cinta ini adalah termasuk dari jenis ibadah yang sangat sangat agung, dari ibadah hati. Di antara empat bentuk ibadah yang tadi kita jelaskan, yang paling mulia adalah ibadah yang terkait dengan hati. Dan di antara ibadah-ibadah hati, mahabbah, khauf, raja, tawakal, yang paling mulianya adalah al-mahabbah. Ya, ini termasuk dari ibadah yang paling mulia, yang paling agung. Wa kana man ahabba mallahi ghairahu musyrikan syirkal akbar. Dan orang yang dia mencintai bersama Allah selain Allah, maka dia musyrik, melakukan kesyirikan yang akbar. Nasaba, maka cocoklah Syekh, sangat paslah, sangat sesuai tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan, menjelaskan hadal bab fi kitab tauhid, di dalam kitabnya yaitu kitab tauhid. Karena intinya bahwasanya, karena mahabbah ini termasuk dari jenis ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia memalingkan mahabbah yang ibadah ini kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan yang akbar yang bisa menafikan aslu tauhid yang ada pada dirinya. Yang ahli ini menunjukkan hukumnya adalah syirik, syirik akbar. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, beliau mengatakan di sini, suma'ilam, kemudian ketahuilah bahwasanya ibadah itu dibangun di atas tiga dasar. Fal ibadatu tatarakkazu ala thalathati asya. Jadi ibadah yang kita lakukan ini dibangun di atas tiga dasar, tiga rukun. Yang pertama adalah alal mahabbati, di atas mahabbah, di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa alal khaufi, di atas rasa takut. Dan yang ketiga wa alar roja, dan di atas rasa pengharapan. Ini adalah merupakan rukun dari ibadah. Ya, ibadah tidaklah akan diterima secara umum, ya ibadah secara umum tidaklah akan sempurna dan tidaklah diterima di sisi Allah kecuali terpenuhi dua syarat dan tiga rukun. Dua syaratnya ini ma'ruf bagi kita, yaitu ikhlasun lillah dan ittiba li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tiga rukun yang tidaklah akan sempurna ibadah yang dilakukan oleh seseorang, ibadah secara umum, kecuali dia dasari di atas tiga rukun ini, yaitu al-mahabbah, wal-khauf, war-raja. Ya, cinta, takut, dan pengharapan. Yang mana dia adalah raka'izul ibadah wa asasuha, rukun atau dasar dari ibadah, pondasinya ibadah. Kemudian beliau mengatakan, fa'idastama'at, apabila tiga rukun ini terkumpul pada diri seseorang tatkala dia beribadah, ibadah secara umum, dia salat, di dalam salatnya dia hadirkan rasa cinta dia kepada Allah, dia hadirkan rasa takut, dan juga dia hadirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong dia salat karena kecintaan dia kepada Allah, tapi ada juga rasa takut pada hatinya, dia takut kalau ibadah yang dia lakukan tidak diterima, tapi dia pun diiringi dengan rasa roja. Dia pun mengharap, ya dia ada rasa harap, ada rasa takut, dan ada rasa roja. Inilah diantara sifat dari sifat orang-orang yang beriman. Ya, dia mengiringi ibadahnya di atas tiga dasar ini, cinta, takut, dan roja. Yang ini adalah merupakan dasar dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Apabila tiga hal ini terkumpul, tahaqqaqat al-ibadah wa nafa'at, maka terrelasikanlah suatu ibadah. Dan ibadah yang dia lakukan nafa'at, akan memberikan dia manfaat. Seperti sholat, haji, dan seluruh ibadah. Ya, tatkala seseorang membangun ibadah yang dia lakukan di atas tiga hal ini, didasari atas kecintaan dia kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap kepada Allah, maka ibadah yang dia lakukan akan memberikan dia manfaat. Akan tetapi, amma idha khtallat hadhihi thalatha, akan tetapi apabila ada khalal, terluput dari tiga rukun ini, salah satunya tidak ada pada dari diri seseorang, tatkala dia melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innal insana wa in sama wa in sala wa in hajja fa innaha la takunu ibadatuhu sahihatan. Ya, maka seseorang yang dia membangun ibadahnya ini tidak didasari tiga rukun ini, atau mungkin salah satunya tidak ada, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia haji, maka sesungguhnya ibadah yang dia lakukan tidaklah sahihah, kurang sempurna. Ya, tidak sempurna ibadah yang dia lakukan. Oleh karena itulah, ya, para ulama mengatakan, man abadallaha bil mahabbati faqad fahuwa sufiyun. Ya, barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hanya didasari dengan rasa cinta saja, dia tidak takut terhadap azab Allah, dia tidak mengharapkan surga. Ya, orang-orang sufi menganggap kalau orang dia beribadah hanya dia mengharapkan surganya Allah, menunjukkan dia katanya tidak ikhlas. Kalau seorang beribadah karena takut dari neraka, menunjukkan dia tidak ikhlas. Oleh karena itulah orang-orang sufi membangun ibadah yang dia lakukan hanya di atas ibadah. Li'anna sufiyya, dikarenakan orang-orang sufiyya, mereka menyangka bahwasanya mereka beribadah kepada Allah li'annahum yuhibbunnahu faqad. Dikarena mereka hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala saja. La na'bud wa yakuluna, dan mereka mengatakan la na'buduhu nakhafu minan narihi. Kami beribadah kepada Allah bukan karena kami takut dari neraka. Wala narju jannatahu, dan kami tidaklah mengharapkan surganya. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Sesungguhnya kami beribadah kepada Allah dikarenakan kami mencintainya. Tidak takut dari neraka dan tidak mengharapkan surga. Wa hadzal dhalalun, dan ini adalah merupakan kesesatan. Ya, jadi kalau orang-orang sufi beribadah kepada Allah hanya didasarkan atas mahabbah saja, tidak takut dari neraka dan tidak mengharapkan surga. Padahal banyak dalil-dalil yang menunjukkan seseorang itu dibolehkan dia mengharapkan surga atas ibadah yang dia lakukan. Man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah, yang dia mengharap dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, dakhala al-jannah, kama qala Rasulullah, maka dia masuk ke dalam surga. Ya, bahkan ikhlas di sini yabtagi bidzalika, mengharapkan yabtagi bidzalika, menunjukkan bahwasanya di antara salah satu syarat dari la ilaha illallah adalah al-ikhlas. Dan di antara bentuk ikhlas adalah dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ini dia bisa lihat di dalam surganya tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah. Berarti tatkala kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menafikan keikhlasan yang ada pada diri kita. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man abadallaha birraja'i faqad fa huwa murji'un." Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya didasari dengan rasa harap saja, fa huwa murji'un. Maka orang ini adalah orang murji'ah. Ya, li'annal murji'ah, dikarenakan orang-orang murji'ah, mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan amalan-amalan dari keimanan. Ya, mereka hanya meyakini bahwasanya iman itu hanya sekedar diyakini dalam hati. Amal tidak masuk ke dalam keimanan. Ya. Ibadah tidak mempengaruhi keimanan, begitu pula dengan maksiat tidak mempengaruhi keimanan. Ini menurut orang-orang murji'ah. Wa man abadallaha bil khawfi faqad fa huwa khariji. Dan barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hanya didasari dengan rasa takut saja, maka dia adalah orang-orang khawarijiyun, yaitu orang-orang khawarij. Yang mana orang-orang khawarij, mereka mengkafirkan orang-orang yang beriman yang melakukan perbuatan maksiat. ya, rasa takut mereka terlalu gulu, terlalu berlebihan, dan ini termasuk dari takut yang tercela. Maka di sini orang-orang Murji'ah, ya, mereka hanya mengambil sisi rojanya saja. Adapun orang-orang Sufi, mereka hanya mengambil sisi mahabbahnya saja, dan orang-orang Khawarij, mereka hanya mengambil sisi takutnya saja. Sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah, jama'u bainal umuri tsalatsa, ya, kita menggabungkan di antara tiga perkara ini. Kita beribadah kepada Allah didasari mahabbah, khauf, dan roja. Karena memang tidaklah sempurna peribadahan yang dilakukan oleh seseorang kecuali dibangun di atas tiga perkara ini. Kemudian kita bahas poin yang selanjutnya, yaitu pembagian mahabbah. Ya, ini anda ambil dari kitab Tauhid Muyassar dan juga kitab I'anatul Mustafid. Dikatakan di dalam kitab Tauhid Muyassar, yang ini anda gabungkan penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Dikatakan di dalam kitab tersebut, al-mahabbah tanqasimu ila arbati aqsam. Mahabbah itu terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah mahabbatul ubudiyah. Mahabbatul ubudiyah. Yang kedua nanti mahabbatul syirkiyah. Yang ketiga mahabbatul laisat mahabbatan ubudiyah. Yang pertama mahabbah ubudiyah. Yang kedua mahabbatun sirkiyah. Yang ketiga mahabbatun laisat mahabbatan ubudiyah. Mahabbah yang dia bukan mahabbah ubudiyah. Nanti terbagi menjadi empat. Kemudian yang keempat adalah mahabbatun maksiat. Mahabbatun maksiatun. Itu mahabbah yang maksiat. Yang pelakunya tidak sampai, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lalu bagaimanakah suatu mahabbah itu dikatakan mahabbatu ubudiyah, mahabbah yang dia bernilai ibadah, untuk membedakan dengan mahabbah-mahabbah yang dia hanya mahabbah ya, apa yang bukan ibadah atau mahabbah yang maksiat, yang apabila seseorang melakukan mahabbah yang maksiat ini ya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Bagaimanakah batasan mahabbah ubudiyah yang wajib hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, mahabbah ubudiyah ini, itu mahabbah yang wajib kita ikhlaskan hanya kepada Allah, adalah mahabbah yakunu ma'aha dhullun lil mahbub wa khudu'un wa ta'atun. Itu mahabbah yang diiringi rasa perendahan diri lil mahbubi kepada zat yang kita cintai. Wa khudu'un, penghinaan diri dan perendahan diri. Dhullun, penghinaan diri. Khudu, perendahan diri. Wa ta'atun lil mahbub, dan ketaatan kepada zat yang kita cintai. Jadi batasan dari mahabbah yang ibadah adalah mahabbah yang dia disertai dengan perendahan diri, ketundukan dan ketaatan li mahbubin kepada zat yang kita cintai. Maka mahabbah yang seperti inilah adalah mahabbah yang ibadah. Wa innama hadhihi haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan jenis ibadah inilah yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mahabbah yang seperti ini, mahabbah yang disertai dengan perendahan diri, ketundukan dan ketaatan kepada zat yang kita cintai, ini adalah termasuk dari ibadah yang, dari mahabbah yang ibadah, yang wajib kita tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mahabbatun sirkiyatun. Mahabbah sirkiyah adalah memalingkan mahabbah yang ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy, ya, yang mereka mencintai andad, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bernadar, mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyerahkan peribadatan-peribadatan yang zahirah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini didasari dengan kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan cinta yang ibadah. Jadi orang-orang musyrikin, mereka mencintai selain Allah dengan cinta yang ibadah. Buktinya apa? Buktinya mereka merendahkan diri kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka menyerahkan berbagai macam jenis peribadahan kepada berhala-berhala mereka. Bahkan mereka marah, ya, tatkala berhala-berhala mereka ini dihinakan. Mereka tidak terima. Bahkan mereka rela mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk membela berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ini mencintai al-anjaz, tandingan-tandingan selain Allah, ya, dengan cinta yang mahabbah, dengan cinta yang ibadah. Ya. Ini cinta yang syirik, yaitu memalingkan mahabbah yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu dan juga orang-orang musyrikin zaman sekarang. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mahabbatun laisat mahabbatan ubudiyah. Mahabbah yang secara zatnya dia bukan mahabbah ubudiyah. Li'anna laisa ma'aha dhullun wa laisa ma'aha khudu'un. Ya, karena di dalamnya tidak ada unsur perendahan diri, tidak ada rasa ketundukan. Ya, jadi yang ketiga adalah mahabbah yang dia secara zatnya bukan mahabbah ubudiyah, karena memang di dalamnya ini laisa ma'aha dhullun wa laisa ma'aha khudu'un. Ya, tidak ada perendahan diri dan ketundukan. Wa hiya arbatu aqsam. Kata Syaikhul Fauzan, dan mahabbah yang seperti ini ada empat. Yang pertama adalah mahabbatun tabi'iyatun, mahabbah yang tabi'i. Ya, seperti kemahabbatil insan litta'am, seperti manusia mencintai makanan tertentu atau minuman tertentu atau perkara-perkara yang mubah, yang dan zauja, dan juga seperti dia mencintai seorang suami mencintai istrinya atau sebaliknya. Ini adalah mahabbah yang tabi'iyah, yang manusiawi. Kemudian yang kedua adalah mahabbatu ijlal. Mahabbah ijlal, pemuliaan, penghormatan. Kamahabbatil walad liwalidihi. Seperti seorang anak mencintai orang tuanya yang bukan musyrik dan kafir. Ya, seorang anak mencintai orang tuanya yang bukan musyrik dan juga bukan orang kafir. Karena kalau seseorang musyrik dan kafir, maka terputuslah muwalata imaniyah. Tidak boleh kita mencintai orang musyrik atau orang kafir walaupun dia adalah kerabat kita terdekat. Kemudian yang ketiga adalah mahabbatu isfaq. Isfaq itu mahabbah yang mungkin kalau kita artikan adalah kasih sayang. Ya, seperti ka mahabbatil walid liwaladihi, seperti rasa cinta seorang orang tua kepada anaknya. Ya, ini adalah mahabbatu isfaq. Dan yang keempat adalah mahabbatun musahabatun. Itu musahabah, mahabbah karena pertemanan. Ya, seperti seorang mencintai orang lain karena memang dia temannya, mungkin teman di dalam teman kantornya, kah mungkin dalam pekerjaannya, atau mungkin au syarikan fi tijarah, atau mungkin dia ada hubungan bisnis ataupun yang semisalnya, au sahiban laka fi safar, atau mungkin dia teman kita di dalam safar ataupun yang semisalnya. Ini adalah mahabbah yang bukan mahabbah yang ubudiyah, karena memang di dalamnya tidak ada perendahan diri dan ketundukan. Adapun yang keempat adalah mahabbatun maksiyatun, mahabbah yang maksiat. Mahabbah yang maksiat adalah mahabbah yang hukum asalnya, secara zatnya, dia bukan mahabbah ubudiyah, mahabbah yang sifatnya tabi'iyah manusiawi. Akan tetapi jika bentuk mahabbah yang kita sebutkan tadi dengan bentuk nomor tiga ini, mahabbatun ubudiyah yang bentuknya ada empat ini, menyebabkan pelakunya, ya, meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman, maka mahabbah dia yang hukum asalnya adalah perkara yang mubah, mahabbah yang mubah, kalau menyebabkan dia meninggalkan kewajiban atau menyebabkan dia meninggalkan keharaman, melakukan keharaman, maka mahabbah tersebut berubah menjadi mahabbah yang maksiat. Ya. Cinta kepada istri mubah, cinta kepada anak, kepada orang tua mubah. Akan tetapi kecintaan kita kepada mereka, ya, jika menyebabkan kita meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu keharaman, maka berubah hukumnya menjadi mahabbah yang maksiat. Sebagaimana nanti dalil yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, tentang orang-orang yang beriman yang mereka tidak mau hijrah ke negeri Madinah disebabkan karena mereka lebih mementingkan perdagangan mereka, lebih mementingkan harta-harta mereka, lebih mementingkan tempat keluarga mereka, sehingga akhirnya mereka menetap di kota Mekah, tidak mau hijrah. Maka yang mahabbah yang seperti ini berubah menjadi mahabbah yang maksiat. Ini penjelasan dari para ulama tentang pembagian dari mahabbah. Kita masuk langsung pada poin yang selanjutnya, yaitu alamatul mahabbah. Yang ini anda ambil dari kitab Al-Irsadu ila Sahihil I'tiqad karya Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, mahabbatullahi laha alamatun tadullu alaiha. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki alamat-alamat yang menunjukkan atas yang demikian itu. Ya. Ini sebagai bukti bahwasanya kita benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus ada pada diri kita alamat-alamat yang disebutkan oleh Shalih Al-Fauzan di bawah ini. Yang pertama diantaranya, anna man ahabba Allah ta'ala fa innahu yuqaddimu ma yuhibhu Allah min al-a'mali ala ma tuhibbuhu nafsuhu min as-sahwat. Orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus mengedepankan apa-apa yang Allah cintai atas apa-apa yang dia cintai. Jadi lebih mengedepankan sesuatu yang Allah cintai dibandingkan dengan sesuatu yang dia cintai. Dari sahwat-sahwat, dari kelezatan-kelezatan, dari harta-harta yang kita miliki, dari anak-anak, dari tugas, ya, kedudukan yang kita miliki ataupun yang semisalnya. Kita lebih mengedepankan apa yang Allah cintai dibandingkan dengan sesuatu yang kita cintai. Sesuatu yang kita cintai ini yang dia adalah suatu perkara yang mubah. Di sini Shalih Al-Fauzan berdalil dengan firman Allah surah At-Taubah yang ini pun dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Salah satu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dalam surah At-Taubah ayat 23. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, kul katakanlah ya Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa asiratukum dan keluarga-keluarga kalian, wa amwaluk taraftumuha dan harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun taksawna kasadaha dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardunaha dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, fatarabbasu. Ay makna fatarabbasu, intadiru, maka tunggulah. Kalau kalian lebih mencintai hal tersebut dibandingkan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai jihad di jalan Allah, maka Allah mengancam orang-orang yang seperti ini. Fatarabbasu, ay intadiru, hatta ya'tiyallahu bi amri, ay mananya hatta ya'tiyakumullahu bil uqubah, sampai Allah datangkan al-uqubah, ikab bagi mereka. Wallahu la yahdil qawmal fasikin. Dan Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Shalih Al-Fauzan mengatakan, sammahum fasikina. Ya, Allah menamakan mereka, orang-orang yang mengedepankan semuanya itu dibandingkan Allah dan Rasulnya, dinamakan dengan al-fusuk fasikin, orang-orang yang fasik. Apa makna dari al-fusuk? Huwa al-khuruju an ta'atillahi jalla wa'ala. Itu keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala la yahdil qawmal fasikin, tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Maknanya adalah Allah tidak memberikan hidayah taufik lil imani, untuk keimanan. Hidayah sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam kitab Tauhid, bab keberapa hidayah? 20, sekitar 19-an atau itu bisa lihat lagi ya di bab, ada dipelajari dalam kitab Tauhid tentang masalah hidayah, yang hidayah ini terbagi menjadi dua, hidayah taufik wal irsad, hidayatul ilham, hidayatul taufik wal ilham, dan hidayatul bayan wal irsad. Hidayah taufik dan ilham ini adalah hidayah yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah memberikan pertolongan kepada hati seseorang untuk menerima Islam dan mengamalkannya. Adapun hidayah bayan adalah memberikan penjelasan kepada manusia tentang agama Allah dan syariatnya. Dan hidayah yang dinafikan di sini, wallahu la yahdi qaumal fasikin, hidayah yang mana? Hidayah taufik atau hidayah bayan? Hidayah taufik. Ya, yang dinafikan di sini adalah wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidaklah memberikan hidayah taufik ya kepada orang-orang yang fasik. Ya, sementara hidayah taufik ini hanya diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Adapun hidayah bayan ini Allah berikan semuanya kepada manusia. Ya, Allah menjelaskan jalan yang benar, jalan menuju kebaikan dan jalan menuju kejelekan. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang kafir dan juga memberikan hidayah kepada orang-orang mukmin. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka thariqal khair wa thariqas syarr, menjelaskan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ya, kemudian kalau orang-orang yang beriman, Allah tolong, Allah berikan hidayah taufik bagi mereka sehingga mereka bisa menempuh jalan yang baik dan menghindar dari jalan yang buruk. Adapun orang-orang kafir, apabila mereka tetap di atas kekafiran mereka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan hidayah pada orang yang seperti ini. Tatkala mungkin seseorang yang dia melakukan kesyirikan ataupun kekufuran, atau mungkin dia melakukan suatu kemaksiatan, kita sudah nasihatkan, akan tetapi dia asarru, ya, senantiasa melakukannya, maka bisa jadi Allah menutup, mengharamkan hidayah taufik pada dirinya. Ya, sebagaimana orang-orang kafir, Allah berfirman tentang mereka, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka senantiasa di atas kekafiran mereka, walaupun mereka sudah didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena mereka ya tetap berada di atas kekafiran mereka, maka sama saja atas mereka apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah Subhanahu wa taala menutup atas hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Dan hidayah taufik ini adalah hidayah yang sangat mahal harganya, yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka tatkala kita mendapatkan hidayah taufik ini, kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, ya, dan bahkan kita diberikan nikmat sunnah, yang tidak semua orang yang beragama Islam diberikan nikmat sunnah. Dan bahkan di antara kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita termasuk dari orang-orang yang mendalami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah sunnah, tapi mereka berpaling dari menuntut ilmu syar'i. Maka insyaallah hidayah yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah di atas sunnah, juga diberikan hidayah bagi kita untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Ini adalah merupakan hidayah yang sangat besar yang wajib kita jaga. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas hidayah iman, Islam, dan di atas hidayah sunnah. Kemudian yang kedua, wa minha, dan di antara alamat dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, anna man ahaballah taala fa innahu yattabi'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bihi fa yaf'alu ma amara bihi wa yatraku ma naha anhu. Di antara alamat dari mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahihul I'tiqad adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. dia harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau perintahkan maka lakukanlah, dan apa yang beliau larang maka tinggalkannya, tinggalkanlah. Yang mana beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah ya Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha," jika kalian mengaku mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. Jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, maka syaratnya ikutilah aku. Ya yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang mulia ini, ya Rasulullah menjelaskan bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, benar dan tidaknya pengakuan mereka dibuktikan dengan mengikuti beliau. Ya. Kalau tatkala kita sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buahnya sangatlah indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini di antara alamat yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan dari alamat mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada poin yang keempat. Minal asbabi allati yunalu biha al-'abdu mahabbatullah. Di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, ya, seorang ulama mengatakan laisa sa'nu an tuhibba walakin sa'na an tuhabba. Permasalahannya adalah bukannya kita yang mencintai Allah, tapi permasalahannya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara sebab yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menjelaskan sekitar 10 sebab. Yang pertama adalah qiraatul Qur'an bitadabbur wa tafahhumi lima'anihi wa ma urida bihi. Yaitu membaca Al-Qur'an bitadabburi, dengan mentadabburinya dan memahami makna-maknanya, dan memahami apa yang diinginkan di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Ya, bukan hanya sekedar kita membaca Al-Quran, kita hafal tanpa mentadaburinya. Dan tentunya adalah mengamalkan dari isi Al-Quran. Dan tidaklah mungkin seorang itu dapat mengamalkan dari isi Al-Quran kecuali dia mentadaburi dan memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, berdasarkan penjelasan dari para ulama. Kemudian yang kedua adalah ataqarrubu ilallahi ta'ala bin nawafil ba'dal fara'id. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah setelah kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang sunnah setelah kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Maka berarti kalau orang dia disibukkan dengan amalan-amalan yang sunnah, tapi terlalaikan dari amalan-amalan yang wajib, ini tidak termasuk dari sebab seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang dia sangat bersemangat sholat tahajud. Dia bangun jam 1 malam sampai jam 3. Sholat tahajudnya 100 rakaat misal. Kemudian dia tidur bablas sholat subuhnya, enggak berjamaah. Maka yang seperti ini, dan itu sering dia lakukan seperti itu, dia sibuk dengan amalan-amalan yang sunnah menyebabkan dia meninggalkan amalan-amalan yang wajib, maka yang seperti ini tidaklah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lebih kita utamakan adalah mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Setelah kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib, baru kita mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Jadi yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil, dengan amalan-amalan yang sunnah setelah kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Ini sebagaimana hadis di dalam Arba'in Nawawi nomor 38, ya. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang dia memusuhi waliku, maka berarti dia telah mengiklankan peperangan kepadaku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iqtaradtuhu 'alaihi wa mayazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa seorang hambaku dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Amalan-amalan yang sunnah asal walaupun sedikit, asal senantiasa kita lakukan, ini salah satu sebab kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita sholat malam mampunya satu rakaat, tidak masalah, asal senantiasa kita lakukan. Karena amalan sedikit tapi dia senantiasa kita lakukan, ini lebih Allah cintai daripada kita langsung beramal banyak namun setelah itu terputus. Ya Rasulullah pernah bersabda, ahabul amal ilallah adwamuhu wa inqalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah adwamuhu, amalan yang dia istiqomah terus menerus dilakukan, wa inqalla, walaupun sedikit. Kita baca Al-Quran bisanya cuma dalam satu hari, satu malam, 24 jam, cuma satu halaman misalnya. Kerjakan semampu kita. Asal apa? Istiqomah setiap hari. Nanti lama-lama juga kita bisa khatam. Ya, jangan kita langsung baca satu juz, setelah itu dua bulan kemudian baru baca lagi. Maka yang seperti ini kurang baik. Yang Allah cintai adalah amalan itu sedikit, tapi dia istiqomah senantiasa. Ya, Allah lebih mencintai amalan yang ahabul amal ilallah adwamuhu wa inqala. Amalan yang Allah cintai adalah amalan yang senantiasa dia lakukan walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga, dawamu dzikrillah ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amal. Senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala ala kulli halin, atas setiap keadaan. Baik dengan lisan, hati maupun amal. Ya, senantiasa mengingat Allah, berzikir. Baik zikir bil lisan, dengan lisan, atau kita zikir dengan hal keadaan. Ya, dengan keadaan seperti kita beribadah kepada Allah, ini kan hakikatnya pun termasuk dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa berzikir kepada Allah ala kulli hal, atas setiap keadaan yang menimpa diri kita. Manusia sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Muqaddimah Qawaidul Arba, ya, manusia ini tidak lepas dalam kehidupan dia sehari-hari, ya, tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama mendapatkan nikmat, yang kedua mendapatkan musibah, yang ketiga berbuat dosa. Ini senantiasa menimpa diri kita. Dan tiga keadaan ini bisa membawa kebahagiaan pada diri seseorang dan bisa juga membawa kesengsaraan. Tergantung bagaimana dia mensikapinya. Dia mengingat Allah atau tidak tatkala dia mendapatkan tiga keadaan ini. Seseorang tatkala mendapatkan nikmat kemudian dia mengingat Allah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, hatinya dan perbuatannya, ya, maka orang ini mendapatkan kebahagiaan. Tatkala dia tertimpa suatu musibah kemudian dia mengingat Allah, dia sadar musibah ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya adalah teguran dari dosa yang dia lakukan. Kalau dia bersabar maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada dirinya. Kemudian dia tatkala tertimpa musibah dia ingat Allah, dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kebaikan buat dia. Tatkala dia berbuat dosa, kullu bani adam khata, ya, setiap manusia pasti berbuat dosa, kemudian langsung dia ingat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kebaikan buat dirinya. Tapi kalau orang dapat nikmat dia kufur, dia tertimpa musibah, dia marah dan tatkala dia berbuat dosa dia tidak bertobat, maka tiga hal ini adalah merupakan kerugian bagi dirinya. Jadi yang ketiga adalah di antara sebab seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah ala kulli halin, atau setiap keadaan. Baik dia mendapatkan nikmat, tertimpa musibah atau berbuat dosa. Kemudian yang keempat, itharu ma yuhibbullahu ala ma yuhibbul abdu inda tazahumil mahbutaini. Itharu ma yuhibbullahu ala ma yuhibbul abdu. Lebih ithar, mengedepankan, ya, lebih mengedepankan, mendahului sesuatu yang Allah cintai dibandingkan sesuatu yang kita cintai. Inda tazahumul mahbutaini, tatkala dua hal yang kita tatkala kedua hal yang kita cintai ini berbenturan, Kalau tidak berbenturan, ini bukan ujian namanya. Ya. Tatkala kita dihadapkan pada sesuatu, yang pertama ini sesuatu yang Allah cintai. Yang kedua, ini sesuatu yang kita cintai. Ya, misalnya ada pertandingan Piala Dunia pas-pas waktu sholat Isya misalnya. Kita senang nonton bola. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyukai kita sholat berjamaah di masjid. Sesuatu yang berbenturan. Mana yang kita kedepankan? Tatkala dia mengedepankan apa-apa yang Allah cintai, sholat berjamaah di masjid dibandingkan apa yang kita cintai, maka yang seperti inilah seorang hamba bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengedepankan apa yang Allah cintai dibandingkan sesuatu yang kita cintai tatkala dua hal tersebut berbenturan, ada di hadapan kita. Kemudian kita mendahulukan sesuatu yang Allah cintai. Ya, maka yang seperti inilah seorang hamba dia bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah at-ta'ammul, merenungi fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, merenungi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, wa ma tadulu alaihi minal kamali wal jalali wa ma laha minal athari al hamida, merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang ditunjukkan dari nama-nama dan sifat Allah dari kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan athar-athar yang terpuji, ya, yang merupakan kandungan dari makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sangatlah jelas. Ya, tatkala seseorang dia merenungi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dia merenungi maknanya dan dia merenungi konsekuensi peribadahan yang harus dia lakukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dia amalkan di dalam kehidupan dia sehari-hari, ya, dia beribadah kepada Allah dengan kandungan dari makna sifat nama dan sifat Allah yang dikandung di dalam nama-nama dan sifat Allah, dia realisasikan dalam kehidupan dia sehari-hari dengan bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seperti inilah seorang hamba bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mempelajari tauhid asma wa sifat, kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah, itu bukan untuk berbantah-bantahan, bukan. Intinya kita mempelajari asma dan sifat Allah adalah agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah mungkin seseorang itu dapat beribadah dengan sempurna kecuali dia mengenal nama-nama dan sifat Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah. Ya, kaidah-kaidah yang membahas tentang tauhid asma wa sifat. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan dua alasan mengapa beliau menulis kitab Qawaidul Muslah. Yang pertama, memang karena banyaknya manusia yang salah di dalam memahami tauhid asma wa sifat, sehingga dibutuhkan beliau untuk membuat suatu kaidah-kaidah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah agar orang itu benar-benar di dalam memahami tauhid asma wa sifat. Dan alasan yang kedua adalah alasan yang terpenting, karena tidaklah mungkin seorang itu beribadah kepada Allah dengan sempurna kecuali dia mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dalil firman Allah taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, yang sampai pada puncaknya kebaikan, yang mengandung sifat yang sesuai dengan namanya, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari berbagai macam sisinya, fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah biha. Ha ini kembali ke mana? Al asmaul husna. Doa di sini maknanya doa apa? Doa terbagi menjadi berapa? Dua, doa ibadah dan doa masalah. Fad'uhu biha, doa di sini maksudnya doa apa? Dua-duanya. Ya. Bermana doa ibadah dan doa masalah. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin, kalau doa di sini fad'uhu biha bermana doa masalah, dalam artian kita meminta, maka mintalah kepada Allah dengan menyebut, menjadikan nama Allah sebagai wasilah di dalam kita meminta sesuai dengan sesuatu yang kita minta. Tatkala kita minta kepada Allah, minta rizki, sebut nama Allah yang sesuai, jadikan nama Allah sebagai tawasulan. Ya Allah, ya Razzaq, urzukni. Ya Allah, Dzat yang maha memberikan rizki, berilah saya rezeki. Tatkala kita ingin meminta ilmu, ya Allah, ya Alimun, Ya Allah zat yang maha berilmu, alimni ilman nafian, berilah saya ilmu yang bermanfaat. Dan kata Ibnu Qayyim, dimakruhkan bagi kita tatkala meminta dengan nama Allah tapi tidak sesuai dengan kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya ya Allah, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ampunilah dosa-dosa saya misalnya ya. Intinya tidak sesuai. Ya, maka yang seperti ini dimakruhkan. Tatkala kita meminta kepada Allah, maka sebutlah nama Allah yang sesuai dengan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika doa di sini adalah bermakna doa ibadah, maka maksudnya fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah biha dengan kandungan sifat yang dikandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama memiliki sifat. Dan sifat Allah ini ada athar, pengaruh dari peribadahan yang harus kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah? Karena Allah memiliki nama Allah. Kalau orang memahami benar-benar nama Allah, satu saja misalnya Allah, dia benar-benar memahami Allah memiliki nama Allah, nama yang paling mulia. Kalau dia benar-benar memahaminya, mengamalkannya, maka dia akan selalu mentauhidkan Allah. Karena dalam nama Allah ini mengandung sifat apa? Dzul uluhiyah. Memiliki sifat uluhiyah. Ya, kalau kita memahami Allah memiliki nama Allah yang di situ mengandung sifat uluhiyah, berarti yang berhak kita sembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak dari kaum muslimin ya tahu bahwasanya nama Allah adalah Allah, tapi karena tidak memahami akan makna dari nama Allah yaitu Allah, mereka memalingkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalnya contoh yang lain di antara nama Allah yang kita tahu nama Allah itu adalah Al-Basir. Tapi sangat sulit bagi kita untuk merealisasikan kandungan dari nama Allah Al-Basir. Al-Basir artinya zat yang maha melihat. Ya, terkadang kita malu melakukan kemaksiatan di hadapan orang banyak. Tapi tatkala kita sendiri tidak ada yang melihat, di hadapan kita hanya ada HP, mulailah kita buka sana sini. Ya, tidak ada yang melihat. Ya, kita menganggap tidak ada yang melihat. Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, zat yang maha melihat. Tatkala seorang dia berani melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, ya dia merasa tidak ada yang melihatnya, hal ini menunjukkan akan kejahilan dia terhadap nama Allah Al-Basir. Maka benarlah sabda Rasulullah bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Yang ini bukan pembatasan, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsahnya, dijelaskan para ulama, man ahsaha maknanya dia menghafalnya, memahami maknanya dan mengamalkannya, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Kalau dia benar-benar mengahsahnya, dia menghafal, dia memahami maknanya dan dia mengamalkannya. Kemudian yang keenam, at-ta'ammul fi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinati. Itu memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Ya, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik zahir maupun yang batin, yang kita pasti tidak akan mungkin mampu untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Setiap nikmat yang Allah berikan, ada kewajiban bagi kita untuk bersyukur. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu wajib kita syukuri. Kalau kita tidak kita syukuri, berarti kita melakukan kekufuran kepada Allah, kufur nikmat. Dan tidaklah mungkin kita dapat mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Fa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya. Ya, terkadang kita diberikan nikmat kepada Allah tapi kita tidak sadari bahwasanya itu adalah nikmat. Sementara setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu wajib kita syukuri. Oleh karena itulah, ya, tatkala kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, itu bukan karena ibadah yang kita lakukan. Ini semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau seandainya karena ibadah yang kita lakukan, semata-mata karena ibadah yang kita lakukan, niscaya ya berhak bagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam nerakanya. Karena kalau main hitung-hitungan antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah, tidak ada apa-apanya. Banyak dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak mampu kita syukuri karena saking banyaknya dan tanpa kita sadari, baik yang zahir maupun yang batin. Karena maka kalau orang dia merenungi ya bahwasanya Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak baik zahir maupun batin, nah, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikiannya lah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaan kepada hamba tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khuliqal insanu dha'ifan, karena manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan dha'if, lemah. Yang namanya yang lemah pasti membutuhkan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya yang kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan ada al-khalwatu billahi waqtan nuzuli ilahi hina yabqa thuluthal laili al-akhir. Ya, itu berdua-duaan dengan Allah pada waktu turunnya Allah ke langit dunia, itu sepertiga malam yang akhir. Ya, kita berdua-duaan dengan Allah di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang akhir, kemudian membaca Al-Qur'an pada waktu tersebut dan menutupnya dengan istighfar dan taubat. Ya, kemudian yang ke berapa? Yang ke sembilan adalah bermajlis dengan orang-orang yang baik yang mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan kita mengambil faedah dari perkataan mereka. Kemudian yang ke-10 adalah al-ibtida'u an kulli sababin yuhawwilu bainal qalbi wa bainallah minas sawagil, itu menjauhi segala sebab yang dapat menghalangi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari kesibukan-kesibukan ya atau dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Kita menjauhi segala sebab yang dapat menghalangi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.